Ku ingin bernyanyi melekat di telingamu, bingkai seisi semesta, semua yang bisa bercerita. Ku ingin bernyanyi melekat di dalam hatimu, bingkai beragam nada, agar semua madu untukmu. Ku ingin bernyanyi melekat di dalam hatimu, bingkai seisi semesta, semua yang bisa bercerita. Ku ingin bernyanyi melekat di dalam hatimu, bingkai beragam nada.